manislah madu, namun tiada semanis cinta yang kau berikan padaku. Hangat sinar mentari, namun tiada sehangat dekat kita engkau memelukku. Cahaya terang bagiku, engkaulah kasih pujaan hatiku. Mana mungkin ku tinggal dirimu, sedangkan hatiku telah kau miliki. Kini sejujurnya kan ku katakan bahwa di dalam hati kian tumbuh berseri, engkaulah pengobat rinduku. Hingga tiada lagi rasa ragu di hati, sambutlah kasih tanganku ini. Kehadiran dirimu cahaya terang bagiku, engkaulah